Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Telah kita bahas pada pertemuan yang lalu tentang syarat-syarat zakat, yaitu yang pertama Islam, yang kedua merdeka, yang ketiga memiliki nisab dengan pemilikan yang sempurna, kemudian yang keempat berlalunya barang tersebut satu haul atau satu tahun hijriyah, dan syarat ini khusus pada jenis harta hewan ternak, mata uang, perak dan emas, dan harta barang dagangan. Jadi berlalunya haul itu tidak pada seluruh barang yang harus dizakati, khusus pada hewan ternak, an-naqdain, dan urud at-tijarah. Adapun pada barang tambang atau barang penemuan atau hasil pertanian, maka ini tidak dipersyaratkan haul padanya. Tapi jika sudah sampai nisab, saat itu juga dia keluarkan zakatnya. Qala al-mas'alah as-sabi'ah. Di sini muallif tidak menyebutkan syarat baligh dan aql, yang mana biasanya dalam seluruh ibadah itu terdapat padanya syarat agar diterimanya ibadah sampai usia baligh dan berakal. Tetapi pada zakat muallif tidak menyebutkan adanya seorang itu harus baligh dan harus berakal baru diwajibkan kepada zakat, tidak. Kenapa? Dikarenakan orang yang tidak berakal dan juga anak kecil yang memiliki harta yang banyak, itu tetap diwajibkan bagi mereka semua untuk mengeluarkan zakatnya. Tentunya walinya yang mengeluarkan zakatnya, diambil dari harta mereka dan dikeluarkan sebagiannya, walaupun dia masih anak, masih belum baligh. Walaupun dia masih belum baligh, dikarenakan zakat itu diwajibkan pada harta, bukan pada perorang, tapi harta yang dia miliki. Maka tidak dipandang apakah dia itu sudah baligh atau belum baligh, berakal atau tidak berakal. Inilah pendapat yang sahih. Kemudian permasalahan yang ketujuh, fi aqsamiha, tentang pembagian atau macam-macam zakat. Macam zakat ada dua, az-zakatu qismani. Zakat ada dua macam. Alhamdulillah. Zakatul amwali wa hiya allati tata'allaqu bil mali. Zakat yang pertama adalah zakat harta, yaitu yang berkaitan dengan harta. Zakat mal berkaitan dengan harta yang dimiliki oleh seorang. Jadi zakat yang terkait dengan harta, dipandang dari harta yang dia miliki. Ini yang pertama. Yang kedua zakatul abdan. Jenis zakat yang kedua adalah zakat badan atau zakat jiwa. Apa itu zakat jiwa? Wa hiya allati tata'allaqu bil badan. Adalah zakat yang berkaitan dengan badan dan jiwa dia. Wa hiya apa itu? Wa hiya zakatul fitr. Zakatul abdan adalah zakat jiwa, itu adalah zakat fitrah. Zakat fitrah. Maka yang dua macam zakat yang Allah wajibkan, dan kedua-duanya memiliki pembahasan tersendiri. Kita masih dalam pembahasan zakat al-amwal, zakat harta. Adapun zakat al-fitrah, zakatul fitr, maka insyaAllah kita akan bahas pada tempatnya. Qala al-mas'alah ats-tsaminah, Permasalahan ke-8, zakatud dain, zakat piutang. Zakat piutang. Seseorang misalnya dia dipinjam hartanya oleh fulan, oleh Zaid. Si Zaid minjam harta saya dengan jumlah yang besar, sudah mencapai nisab. Apakah harta yang harta milik saya yang ada di Zaid ini harus dikeluarkan zakat oleh saya? Di sini dibahas oleh para ulama, dijelaskan di sini oleh Syekh, zakatud dain qala ad-dainu idza kana 'ala mu'sirin fa inna sahibad daini yuzakkihi idza qabadahu li'amin wahidin fi sanati qabdihi. Piutang idza kana 'ala mu'sir, piutang itu jika dipikul oleh orang yang susah ekonominya, fakir atau lagi sempit, maka fa inna sahibad dain, maka pemilik hutang itu, yakni pemilik harta yang dipinjam, wajib bagi dia untuk menzakatinya idza qabadahu li'amin, ketika dia telah memegang dan menerima pengembalian hutang tersebut, ketika orang itu telah melunasi hutangnya, maka dia menzakati dari uang tersebut yang baru dikembalikan kepadanya di tahun fi sanati qabdih, di tahun dia menerima harta tersebut. Jadi kesimpulannya, kita akan bahas zakatud dain, zakat piutang ini. Apakah harta yang dipinjam itu harus terdapat zakat padanya, harus dikeluarkan zakat darinya? Dilihat kepada orang yang berhutang tersebut, dilihat siapa yang berhutang. Jika orang yang berhutang ini dia adalah orang yang fakir, orang yang susah, ekonominya sedang sempit, atau dulu dia mampu tapi sekarang bangkrut, sedang sempit, susah ekonomi dia, dan dia tidak bisa mengembalikan, lagi susah, mu'sir. Si pemilik hutang di sini tidak wajib menzakatinya, tidak wajib mengeluarkan zakat dari harta yang dipinjam tersebut. Kenapa? Dikarenakan harta itu tidak ada pada dia. Harta itu tidak ada pada dia, seperti dia tidak memiliki harta. Dikarenakan dia tidak memiliki harta, tidak sampai nisab. Jadi harta yang dipinjam itu tidak dihukumi dengan harta yang ada di sisinya. Ini kondisi yang pertama. Juga sama seperti ini kondisinya, seperti seorang yang hartanya dipinjam oleh orang yang mampu untuk melunasi hutangnya, tapi dia menunda-nunda. Atau dia seorang yang zalim, tidak mau mengembalikan hutang yang ada pada dia. Mampu dia, kaya, mampu untuk mengembalikan hutangnya, tetapi dia menunda-nunda dengan alasan yang dibuat-buat sehingga tidak kembali hutang tersebut, atau dia ingkari bahwa dia telah melunasi atau dia tidak memiliki hutang apa-apa terhadap dia. Ini sama kondisinya seperti orang yang fakir yang tidak bisa melunasi hutang. Jadi kondisi yang pertama, orang yang berhutang itu, yang mikul hutang adalah orang yang susah atau orang yang zalim, mumatil, orang yang menunda-nunda dalam pembayaran zakat, pembayaran hutang, pelunasan hutang, padahal dia mampu. Ini zalim. Matrul ghani yudzulmun, kata Rasulullah SAW. Matrul ghani, seorang yang mampu kemudian dia menunda dalam melunasi hutangnya, ini perbuatan zalim, perbuatan zulm. sehingga orang yang mampu tidak boleh, haram bagi dia untuk menahan harta yang bukan miliknya, dan wajib bagi dia untuk melunasi hutang tersebut, kecuali memang sudah ada kesepakatan bahwa tidak harus dilunasi atau ada jangka waktunya. Nah, kondisi yang seperti ini, orang yang memiliki, pemilik uang ini, pemilik harta tersebut, tidak wajib mengeluarkan zakat pada harta yang telah dipinjam oleh orang ini. Tidak wajib bagi dia mengeluarkan zakatnya. Tetapi dia wajib mengeluarkan zakatnya kapan? Ketika telah menerima. Ketika dia telah menerima, hutangnya sudah dikembalikan. Nah, di saat dia telah menerima hutangnya sudah dikembalikan, di saat itu dia keluarkan zakatnya untuk berapa tahun? 1 tahun, tahun itu saja. Misalnya seorang berhutang kepada dia lewat beberapa tahun lamanya, sudah 5 tahun, belum dilunasi juga hutangnya, padahal sudah sampai nisab hutang ini, sudah 5 tahun atau lebih. Tidak wajib bagi dia mengeluarkan zakatnya walaupun bertahun-tahun lamanya. Tetapi ketika dia sudah menerima uang tersebut, sudah menerima harta yang dikembalikan padanya, baru saat itu dia keluarkan, hanya untuk 1 tahun itu saja dikeluarkan zakatnya. Tidak perlu menghitung tahun-tahun sebelumnya, dikarenakan tahun-tahun sebelumnya hartanya teranggap tidak ada. Hartanya teranggap tidak ada, seperti orang yang tidak memiliki harta. Ini jika kondisi orang yang berhutang adalah orang yang susah atau orang yang zalim. Kondisi yang kedua, yaitu jika orang yang berhutang, pemikul hutang ini, orang yang berhutang adalah orang yang kaya. Orang yang kaya, mampu, dan kapan saja dia mau meminta hutangnya untuk dikembalikan, pasti orang itu akan mengembalikannya, mampu dia untuk mengembalikan hutang, tidak berbuat zalim. Kalau diminta untuk ditagih hutang yang dibayar, dia pasti akan mengembalikan hutangnya. Nah, kondisi yang kedua ini, para ulama mengatakan bahwa harta yang seperti ini kondisinya, yang dipinjam oleh orang yang mampu, orang kaya yang meminjamnya, dan dia mampu untuk mengembalikan harta tersebut kapan saja jika diminta, maka di sini wajib dizakati setiap tahunnya. Harta tersebut wajib untuk dizakati setiap tahunnya. Kenapa? Karena kondisi orang ini seperti kondisi harta dia itu seperti harta yang ada pada dia. Kondisi hartanya itu teranggap ada. Beda dengan orang yang pertama tadi. Kondisi yang pertama, hartanya teranggap tidak ada. Tapi kondisi yang kedua ini, hartanya teranggap ada. Kenapa? Karena dia jika ingin meminta untuk dikembalikan hutangnya, maka dikembalikan oleh orang itu. Dan mampu, orang ini yang minjam, orang yang mampu. Dan bukanlah orang yang mumatil, bukan orang yang menunda-nunda hutang. Maka di sini wajib bagi dia mengeluarkan zakatnya setiap tahunnya. Dan kondisi dia ini seperti ariyah, seperti barang harta yang dititipkan, seperti yang menitipkan hartanya ke fulan, atau hakikatnya itu simpanan dia. Harta dia dititipkan ke fulan, bukan dipinjam, cuman dititipkan. Dia misalnya tidak butuh, kurang butuh dengan harta tersebut, kemudian dia titipkan ke seseorang dan dijaga oleh dia, maka seperti inilah kondisinya. Sehingga hutang yang kondisinya seperti ini wajib untuk dizakati setiap tahunnya, walaupun dia tidak ada uang di tangannya, walaupun di rumahnya tidak ada uang, tetapi dia memiliki uang. Hakikatnya dia memiliki uang di orang lain, dan dia mampu untuk mengambil uang itu kapan saja dia kehendaki. Di sini wajib baginya untuk mengeluarkan zakatnya di setiap tahunnya. Bagaimana cara pengeluaran zakatnya? Ada 2 cara. Cara yang pertama, yaitu dia mengeluarkan zakatnya dengan menggabung harta yang ada pada dia, digabung harta yang dimilikinya, dan juga dihitung juga harta yang dipinjam oleh orang tersebut, dikalkulasikan, digabung semuanya, kemudian dikeluarkan zakatnya. Ini cara yang pertama. Setiap tahunnya dia mengeluarkan dengan cara yang pertama ini, dan inilah cara yang afdol, yang lebih utama, yaitu dia setiap tahunnya mengeluarkan zakat, yaitu dengan menghitung barang yang ada pada dia atau harta yang sudah sampai nisab yang ada pada dia, dan juga hutang tersebut dia jumlah semuanya, kemudian dia keluarkan darinya. Setiap tahunnya dia keluarkan. Cara yang kedua, dan ini juga boleh, namun cara yang pertama adalah cara yang lebih utama. Cara yang kedua, yaitu dia tidak menunaikan zakat hutangnya tersebut sampai dia menerima hutangnya, dia sudah kembali kepada dia, baru dia keluarkan zakatnya setiap tahun-tahun yang belum dia keluarkan dari hutang itu zakatnya. Jadi misalnya dia punya harta di orang lain yang sudah mencapai nisab sejak 5 tahun yang lalu, dan orang ini mampu untuk mengembalikan hartanya kepada dia kapan dia kehendaki. Cuma mereka memberi perjanjian harta itu dikembalikan setelah sekian tahun misalnya. Maka di sini ada 2 cara. Cara yang pertama, yaitu setiap tahun pertama orang ini menghitung uang yang ada pada orang lain itu, dihitung dan dizakati juga. Kemudian tahun berikutnya demikian juga dia keluarkan zakatnya. Tahun ketiga dan seterusnya sampai tahun kelima. Cara yang kedua, yaitu dia tidak menghitung harta yang ada pada orang lain itu, tidak dia hitung zakatnya. Dia simpan terus sampai tahun kelima, ketika sudah dikembalikan, baru dia hitung tahun-tahun yang lalu. Dia belum mengeluarkan zakatnya pada tahun pertama, tahun kedua, dan sampai tahun kelima. Dia keluarkan jumlah zakat yang wajib dikeluarkan selama 5 tahun tersebut. Beda dengan kondisi yang pertama. Kondisi yang pertama dia hanya mengeluarkan 1 tahun ketika dia telah menerima. Karena kondisi orang yang pertama ini, si orang yang berhutang itu adalah orang yang susah ekonominya, orang yang zalim, orang yang tidak mampu. Maka di sini tidak teranggap hartanya itu, tidak teranggap ada pada dia sampai dia memegang harta itu, baru saat itulah dia mengeluarkan zakatnya untuk tahun di saat dia telah menerima harta tersebut. Adapun kondisi orang yang kedua, sama-sama orang mampu, dia mampu, orang yang minjam juga mampu, seakan-akan dia cuma menaruh nitip uang ke orang tersebut. Kapan saja dia mau dan butuh, bisa orang itu mengembalikan hutangnya. Nah, kondisi ini teranggap ada hartanya, teranggap ada, dan dia harus setiap tahunnya mengeluarkan zakat darinya. Dan dengan 2 cara tadi, cara pengeluaran zakat. Tapi ini bisa dipahami. Maka zakatul dain, kata Syekh atau muallif, ad-dainu idza kana ala mu'sirin fa inna sahibad dain yuzakkih. Piutang itu jika dipikul oleh orang yang susah ekonominya, orang fakir, fa inna sahibad dain, maka pemilik harta itu mengeluarkan zakatnya kapan? Idza qabadahu li'amin, ketika dia telah menerima dan telah menerima pengembalian harta tersebut li'amin wahidin. Dia keluarkan zakat untuk 1 tahun saja, yaitu fi sanati qabdhihi, di tahun dia menerima hartanya. Di tahun dia menerima hartanya. Wa in kana ala mali'in qadirin, tetapi jika harta dia itu dipinjamkan atau dihutangi oleh orang yang mali, orang yang mampu, orang yang banyak hartanya, qadir, mampu untuk melunasi, kapan saja dia mau, dia bisa melunasi. Fa innahu yuzakki likulli amin, maka di sini wajib bagi pemilik harta tersebut untuk mengeluarkan zakatnya setiap tahun. Kenapa? Li'annahu fi hukmil mawjud, karena harta yang dipinjam itu dihukumi seperti harta yang ada. dihukumi ada di sisinya al-maujudi indah, seperti ada harta tersebut di sisinya. Inilah permasalahan tentang zakatud dain. Kemudian sebuah permasalahan yang berikutnya, yaitu orang yang memiliki hutang. Apakah tidak diwajibkan, apakah juga diwajibkan zakat bagi dia? Orang punya hutang, apakah juga terkenai zakat jika harta yang memang sudah sampai nisab tapi hutangnya banyak? Orang punya, memikul banyak hutang, tapi dia memiliki harta yang sudah sampai nisab. Apakah dia juga wajib untuk mengeluarkan zakat? Terdapat khilaf di antara para ulama. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa tidak ada zakat pada dia. Tidak wajib bagi dia untuk mengeluarkan zakatnya. Walaupun hartanya melimpah, tetapi dia juga banyak hutangnya. Pendapat yang pertama mengatakan la zakata alaih, tidak ada zakat, tidak ada kewajiban zakat bagi dia. Mereka mengatakan li'annahu mithlul faqir, karena dia seperti orang fakir. Hakikatnya seperti orang yang butuh. Butuh untuk dibantu untuk melunasi hutangnya, butuh untuk diberi hiburan dan dilunasi hutangnya. Ini pendapat yang pertama. Dan juga mereka berdalil dengan sebuah hadis dari Utsman, Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwa beliau dahulu berkhutbah dan beliau mengatakan dalam khutbahnya, "Faman kana 'alaihi dainun falyaqdihi tsumma liyuzakki." Barang siapa di antara kalian yang memiliki hutang, maka hendaknya dia melunasinya, kemudian baru setelah itu mengeluarkan zakat darinya. Mereka berada dengan sebuah hadis Utsman bin Affan, bahwa kata Utsman, siapa yang memiliki hutang, hendaknya dia melunasi hutangnya terlebih dahulu, baru mengeluarkan zakat yang wajib bagi dia. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, tetap diwajibkan zakat bagi dia. Tetap diwajibkan zakat bagi dia. Jika hartanya, harta yang ada pada dia itu sudah mencapai nisab, sudah terpenuhi syarat-syarat wajibnya zakat, maka wajib bagi dia untuk mengeluarkan zakatnya. Walaupun dia punya hutang, walaupun hutang yang dia miliki itu bisa mengurangi nisabnya. Misalnya dia punya uang 50 juta, sudah sampai nisab, atau harta atau hewan ternak sudah memiliki sampai jumlah yang sampai batas minimal harus dikeluarkan zakatnya, atau harta-harta yang lainnya sudah sampai nisab. Tetapi hutang dia, jika dihitung hutangnya itu mengurangi nisabnya. Misalnya 50 juta, dia punya hutang 20 juta, berarti tinggal 30 juta, tidak sampai nisab. Nisab kurang lebih 45 juta, kalau emas harganya sekitar 500-an. 500 lebih, 65 gram emas itu sekitar 45 juta. Nah, jika ada seorang yang punya uang 50 juta, tapi dia punya hutang 20 juta. Kalau dihitung hutangnya, dia hartanya tidak sampai nisab. Masih 30 juta hakikatnya, 20-nya untuk hutang. Atau misalnya hutang dia itu sampai sebesar nisabnya, punya uang 50 juta yang ada di dia, dan dia juga punya hutang sebesar itu juga, atau bahkan lebih. Punya hutang 100 juta, yang ada pada dia cuma 50 juta, hutangnya lebih dari 50 juta. Dalam kondisi apapun, hutang yang ada pada dia tidak dipandang. Yang penting dia sudah memiliki nisab, maka di sini wajib bagi dia untuk mengeluarkan zakatnya. mau dia memiliki hutang seberapa besarnya, sedikit atau banyak, atau bahkan lebih dari nisab yang ada pada dia, dari harta yang ada pada dia, tetap tidak berpengaruh hal tersebut dan wajib bagi dia untuk mengeluarkan zakatnya. Inilah pendapat yang kedua. Mereka berdalil dengan keumuman dalil-dalil yang mewajibkan az-zakah, bahwa zakat sudah, jika sudah mencapai nisab, maka harus untuk dikeluarkan. Dan juga hadis bahwa Rasulullah SAW dahulu beliau mengutus para petugas pemungut zakat untuk mengambil zakat dari orang-orang ashab al-mawashi, mengambil zakat dari orang yang memiliki hewan ternak. Jadi di sana Rasulullah SAW memiliki beberapa petugas amil zakat. Mereka selalu diberi tugas oleh Rasul untuk mengambil zakat orang-orang yang mampu, orang yang punya hewan ternak banyak atau punya sawah, punya kebun dan seterusnya. Mereka memungut zakat dari orang-orang tersebut. Dan Nabi SAW sama sekali tidak pernah memerintahkan mereka, yakni memerintahkan petugas-petugas amil zakat ini untuk merinci, untuk bertanya kepada pemilik-pemilik harta yang banyak itu. Rasul tidak memerintahkan mereka untuk tanya kepada mereka apakah mereka punya hutang atau tidak. Tidak. Rasul tidak memerintahkan mereka untuk tanya berapa hutangnya, tapi Rasul memerintahkan untuk mengambil zakat dari mereka tanpa harus dirinci. Yang padahal di zaman sahabat itu, kata para ulama, bahwa terlebih orang-orang yang memiliki kebun, yang memiliki sawah dan perkebunan yang banyak, kebiasaannya mereka itu banyak hutangnya. Jadi biasanya mereka hutang dulu, kemudian baru bisa mengurus kebunnya, atau banyak ada hutang-hutang yang melilit mereka. Dan ini ma'ruf di kalangan para sahabat bahwa mereka itu orang-orang kaya, itu memiliki banyak hutang. Tetapi Rasulullah SAW tidak merintahkan mereka untuk tidak mengeluarkan zakatnya. Ini diantara dalil yang menunjukkan bahwa hutang itu tidak mempengaruhi kewajiban az-zakah. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan bahwa hutang itu tidak mempengaruhi zakat, yaitu bahwa zakat itu wajibnya ditujukan pada zat harta itu sendiri, bukan pada tanggungan yang ada pada dia. Jadi harta yang ada pada dia itulah yang wajib dizakati, tidak melihat tanggungannya berapa. Berbeda halnya dengan hutang. Kalau hutang itu kewajiban yang dalam tanggungan, adalah sebuah dhimmah. Hutang itu adalah dhimmah, tanggungan. Jadi walaupun orang itu tidak punya uang sama sekali, tetap dia harus mengembalikan hutangnya. Beda antara zakat dengan hutang. Ad-dain itu berkait dengan az-zimmah, berkait dengan tanggungan dia. Walaupun dia tidak ada uang, tidak ada harta, tapi tetap dia ada tanggungan hutang yang harus ditunaikan. Tetapi kalau zakat, tidak memandang tanggungan tersebut, tetapi melihat harta yang ada pada dia. Kalau dia ada harta dan sudah terpenuhi syarat-syaratnya, walaupun punya hutang, yang penting harta itu sudah terpenuhi syarat zakat, dia tetap harus mengeluarkan zakatnya dan tidak gugur zakat tersebut dari dia. Adapun jawaban hadis Utsman bin Affan bahwa beliau berkhutbah, barang siapa yang memiliki hutang hendaknya dia untuk melunasi hutangnya kemudian baru setelah itu mengeluarkan zakat, maka di sini dijelaskan oleh para ulama bahwa hal ini khusus bagi orang yang ingin untuk segera melunasi hutang. Jika ada orang yang dia lebih mementingkan hutangnya terlebih dahulu, maka ini lebih utama. Jika dia mengumpulkan uang itu supaya untuk melunasi hutangnya, maka dalam kondisi yang seperti inilah tepat ucapan Utsman bin Affan, barang siapa yang memiliki hutang, maka hendaknya dia menunaikan hutangnya tersebut, yaitu bagi orang yang ingin melunasi hutangnya sesegera mungkin. Tetapi jika dia masih belum mau sekarang melunasi hutang, masih menunda dan mengakhirkan hutangnya, nanti saya lunasi sekian waktu lagi, dan dia juga ingin mengambil manfaat dari harta tersebut, dari harta yang ada pada dia, dia ingin dia kembangkan lagi dan dia kembangkan. Adapun hutang dia, mikirnya nanti saja hutangnya saya akan kembalikan di lain waktu. Maka orang yang seperti ini tetap kita katakan wajib bagi dia untuk mengeluarkan zakatnya. Wajib bagi dia untuk mengeluarkan zakatnya. Walaupun dia memiliki hutang. Jika ada yang mengatakan bahwa orang ini, bagaimana masa ada orang punya hutang kemudian disuruh keluarkan zakatnya, tidak masalah. Orang ini tidak masalah. Orang yang memiliki hutang, dia termasuk salah satu golongan orang yang diberi zakat. Tetapi jika dia memiliki harta yang sudah terpenuhi syarat zakat, dia tetap harus mengeluarkan zakatnya. Jadi tidak masalah orang itu diberi zakat mal dan dia juga mengeluarkan zakat mal dia. Dia dapat zakat, dia juga mengeluarkan zakat. Tidak ada masalah pada gambaran yang seperti ini. Apakah bisa-bisa seorang misalnya hartanya banyak, tetapi dia banyak hutang juga. Harta dia banyak, kebutuhan yang harus terpenuhi itu juga sangat banyak. Satu nisab, dua nisab itu tidak cukup bagi dia. Misalnya orang tertentu tidak cukup bagi dia, dan hutang dia banyak. Jadi ukuran harta banyak itu bagi dia tidak mencukupi. Dalam kondisi orang tertentu demikian kondisinya. Sudah sampai nisab, sudah berlalu setahun atau terpenuhi syaratnya, atau seperti misalnya dia memiliki perkebunan dan dia banyak hutang, boleh kita memberi zakat kepada orang ini, dia juga mengeluarkan zakatnya dari hasil panen yang sudah sampai nisab dia. Nah, tidak mengapa, tidak ada permasalahan. Orang yang mendapat zakat, orang yang mendapat zakat itu juga mengeluarkan zakat. Dikarenakan jenis-jenis orang yang menerima zakat itu diantaranya adalah al-gharimin, diantaranya adalah orang-orang yang terlilit hutang. Orang yang terlilit hutang ini juga pantas diberi zakat mal, walaupun dia punya uang dan walaupun dia mengeluarkan zakatnya. Maka inilah permasalahan zakat man alaihi dain. Zakat bagi orang yang memikul hutang. Maka kesimpulannya yang rajih, pendapat yang sahih, bahwa tetap wajib bagi dia untuk mengeluarkan zakatnya jika sudah sempurna syarat-syarat zakat bagi dia, dan tidak ada pengaruhnya antara hutang dengan kewajiban zakat baginya. Dan inilah sesuai dengan dalil-dalil, keumuman dalil tentang wajibnya az-zakah. Taib, ini yang bisa saya sampaikan. Ila huna, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.